sehingga fidyah itu ada yang menyebutkan harta yang dipersembahkan untuk membebaskan sesuatu tertentu. Itu fidyah. Adapun apabila dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala wal kafara al muqaddama lillah Subhanahu wa taala, fidyah itu sebagai jaza'u taksir, sebagai sesuatu yang menambal di dalam ibadah tertentu, itu fidyah secara bahasa. Disebutkan oleh sebagian para pendefinisi tentang apa itu fidyah. Fidyah itu adalah sesuatu yang diserahkan atau sesuatu yang dituntut sebagai alasan untuk membebaskan seseorang dari sebuah tanggungan. Itu fidyah. Jadi dari makna kita sudah memiliki gambaran apa itu fidyah. Fidyah kan tadi tebusan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu sekarang siapa yang berhak menerima fidyah? Terkhusus dinisbahkan kepada bulan Ramadan. Terkhusus dinisbahkan kepada bulan Ramadan. Atau sebelum itu, kapan seseorang itu boleh membayar fidyah? Diterangkan di sini karena ini urusan fiqhiyah. Urusan fiqhiyah ada disebutkan dalam kitab Tuhfatul Anam, ya, karya Syekh Muhammad Izzam. Di sana disebutkan banyak silang pendapat di kalangan para ulama tentang orang-orang yang membayar fidyah karena tidak berpuasa. Orang tidak berpuasa, kemudian kewajiban baginya membayar fidyah, mengganti tebusan. Lalu yang bagaimana ini yang membayar fidyah? Kurang lebihnya, meski di sana juga terdapat silang pendapat apakah ini harusnya qadha, enggak ada fidyah, atau ada fidyah saja tidak ada qadha. Seperti orang yang hamil atau menyusui yang dia khawatir anaknya atau dirinya itu akan terkena dharati. Ya kan? Orang yang hamil, menyusui atau menyusui, dia khawatir kalau dia berpuasa, nanti anaknya akan bahaya. Atau dirinya akan berbahaya karena tidak ada makan. Sehingga dia batal puasa. Sebagian mengatakan, oh kalau dia itu harusnya membayar fidyah saja. Tidak perlu qadha. Oh enggak, itu harus qadha. Oh enggak, itu harus fidyah juga qadha. Nah, begitu. Itu dalam pembahasan apa? Iya, dan ini terjadi itu sudah sejak lama sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Perselisihan itu terjadi sudah. Dan yang berselisih dalam mengambil sebuah hukum itu para ulama, bukan kita. Jelajah, jadi biasa saja, tanpa harus, mestinya ini kamu fidyah. Nabi ini menjawab, oh enggak, ini qadha, harusnya qadha ini. Saya qadha saja berarti. Jangan melazimkan satu sama lain. Besar lagi nanti kalau saling memboikot. Kalau begitu, kamu berarti bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena fidyah. Begitu. Ini terlalu namanya. Kamu belum lahir di dunia ini, mungkin juga belum dibuat, ya. Itu sudah terjadi di kalangan para ulama, sudah terjadi. Dan mereka biasa saja, para ulama itu. Tidak ada satu sama lain membangun sebuah baikot dalam urusan seperti ini. Jadi ini alal aghlabiyah, kebanyakan atau mayoritas. Orang yang membayar fidyah puasa dan dia tidak mengqadha adalah orang yang sakit parah, yang tidak dapat disembuhkan. Dan dia tidak mampu menjalankan puasa. Baru dia bayar fidyah. Fidyah itu berupa makanan. Berupa apa? Makanan. Yang standar. Makanan yang standar. Sebagian ulama juga membolehkan dinominalkan dengan uang. Silakan, tapi dengan apa? Nominal uang, tidak mengapa. Sebagian ulama demikian. Boleh. Kalau dengan makanan, boleh. Lah berapa kali dia harus membayar fidyahnya? Ya berapa kali dia tidak berpuasa? Oh, karena dia itu sakit parah dan tidak mungkin disembuhkan. Serta dia tidak mampu menjalankan puasa. Berarti langsung bayar di muka 30 hari. 30 makanan atau 30 nilai mata uang makanan yang sama misalnya. Ini enggak boleh. Kan belum terjadi. Jelas ya? Sehingga itu bukan fidyah namanya. Fidyah itu kapan dia meninggalkan berpuasa baru dia bayarkan. Mau dia bayarkan setiap hari boleh, atau di akhir, ini besok aja sekalian, atau di waktu yang lain, ini juga boleh. Jelas ya? Ini kondisi yang pertama, ketika orang sakit parah yang tidak dapat disembuhkan dan tidak mampu menjalankan puasa. Ini saya ringkasnya demikian lah ya. Contohnya sakit apa ini? Kalau sakit parah, la yuja shifa'uhu, jadi harapkan sembuh. Contohnya sakit apa yang seperti ini? Stroke misalkan ya. Stroke misalnya, wal a'yadu billah. Ya sudah gitu-gitu aja itu. Fidyah. Atau juga syekhun kabir. Syekhun kabir. Seorang yang sudah menjadi syekh, seorang tua, lanjut usia, orang sepuh, yang tidak mampu lagi menjalankan puasa. Bisa terjadi enggak? Bisa. Enggak mampu lagi dia menjalankan ibadah puasa. Maka dia fidyah. Atau juga ketika seorang, sebagian pendapat tapi ini ya, seorang yang sakit kronis saat itu dan tidak dapat disembuhkan serta tidak mampu menjalankan puasa. Ya sama, sakit parah, sakit kronis. Ini mirip-mirip lah. Sebagian juga menyebutkan orang hamil, menyusui, orang yang khawatir akan membahayakan kesehatan ibu dan anak. Maka ini bayar fidyah. Ini juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, Syekh Rabi' dan masyayikh yang lain. Beliau berpendapat itu qadha. Namun sebagian yang lain mengatakan itu fidyah, cukup. Kalau fidyah misalkan satu nasi itu harganya 30.000. Ya, 30.000 kalau dia menyusui selama satu bulan berarti kan enggak puasa. Bayar fidyah 30.000 kali 30 berapa? 900. Berarti dia di akhir bayarkan 900 ribu misalnya. Misalnya. Ini kondisi-kondisi yang dimana seorang itu membayar apa? Fidyah. Insya Allah kita semua gak ingin lah ya. Mending puasa dok. Ya. Nah. Mending puasa daripada bayar fidyah. Kan ya. Nah. Sekarang orang yang lalu bagaimana? Kapan orang itu qadha? Nah, orang qadha itu ketika dia sakit biasa. Atau seorang safar. Maka dia mengganti fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia mengganti di hari yang lain. Misalnya dia safar dari sini ke mana? Jauh lah. Sumatera misalnya. Butuh 3 hari misalnya. Gak mampu, dia gak punya kekuatan. Kalau dia puasa, akhirnya dia batal. Apa boleh? Ya boleh, tidak masalah. Silakan itu rukhsah. Jelas ya? Tapi dia akan mengganti di bulan yang lain, yang berikutnya. Berapa hari? Untuk fidyah ya. Katanya kepenak fidyah loh. Jangan tolak ukurnya irit puasa. Ya kan poek. Bagi pun berduit, ngentongan duit 30 ribu remeh temeh. Mending yang orang puasa, bayar fidyahnya 1 juta. Oh, 1 juta ke penghasilanku setengah jam. Udah 300 triliun gue. Jal. 100 triliun. Yo, kaya apa sama jitinya kebok. Ngeri duit teketan ya ibu bok. Ya ngetoknya 1 juta ya takjil. Ya kan kalau makanya ini bukan ukurannya hemat dan tidak hemat. Bukan itu ya. Ukurannya adalah kewajiban syariat. Jelas ya. Jadi ukurannya adalah apa? Kewajiban syariat. Bukan hemat tidak hemat. Kalau memang itu syariat. Sebuah kewajiban yang kamu harus membayarnya. Ya bayar. Jelas ya. Sama seperti orang hukum zakat fitrah. Zakat fitrah, gilanya anaknya 20. Nah, segi 3 kilo 50 ribu, bing 20, kira. Kira? 50 ribu, bing 20, kira. 1 juta, ya gue. Ya kudu dibayarkan zakat fitrah. Nah, kalau kamu punya uang, ala itu bayarkan zakat fitrah itu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Aja terus kemudian juh atau katok ke entong nabe malam hari ini main kita uli zakat, jadi kedengar orang kena zakat fitrah. Mending aja gue garap. Kan lebih hemat orang atau kena. Ya? Jadi ketika malam Idul Fitri, entong nak duitnya sing tong. Nyong terima zakat. Nah, kan dia malam itu kan berarti gak mampu zakat kan? Berarti hemat kan? Ya, enggak kan? Insya Allah begitu kan? Nah, makanya ini masalah syariat. Bukan tentang hemat atau tidak hemat. Ini contoh daripada orang yang qadha atau orang yang fidyah. Jelas sampai di sini? Lalu siapakah yang berhak atau diberikan kepada siapakah orang yang fidyah tersebut? Disebutkan ada beberapa kategori orang yang berhak menerima fidyah. Yang pertama, orang miskin, fakir, orang yang fakir, orang yang miskin. Apa definisi fakir, apa definisi miskin? Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar tentang definisi fuqara, ya, orang yang fakir. Adalah jam'u fakir. Al-fuqara itu jamak dari kata fakir. Yang ini juga menerima zakat. Berhak menerima zakat. Wahuwa man laysa ladaihi ma yasuddu hajatahu wa hajata man ya'ul min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan bi alla yajida syai'a au yajida aqalla min nisfil kifayah. Yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang fakir. Enggak punya kemampuan untuk mencukupi orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, enggak memiliki apapun itu atau kurang dari setengah. Kurang dari setengah ini fakir. Punya tapi ini dongnya setengah maning ya iki. Jelajah jadi ngremajak dinamik telu, kemampuannya mung siji setengah. Kamping telu dibagi setengah kan siji setengah, Mbok. Jadi ngger satu porsinya dikudu dibagi di paro kudune. Menting telu, separo. Ora boleh nambah iki. Saya di pondok pesantren, kadang-kadang dulu saya mau dapat pesantren itu satu nampan itu wis diparo kayak gitu. Satu nampan diparo dari bolu. Jrep, bawa kan? Kene karo kene. Jrep, jiro. Jrep maning, telu babat. Jrep maning, 5-6 itu bolu. Ki kudu jimat semene. Rep. Mene, korupsi. Engko kaya orang aja. Ayo, jelas. Jadi, makan itu satu nampan itu sudah diparo jadi bolu. Jadi kudu semena tok seret wis itu. Enggak boleh lebih nek tikumil mana yo oh, kene kontong. Jelajah dulu saya pernah beberapa tahun itu nyandri seperti itu. Tuli nelang sambo. Maksiki tuli wong pada keluargan, pada meeting iki waru. Santri iki. Dia nelang madang. Enggak ada makanan, Jadi mengapa lara petang itu bergen? Kita beda nih, jadi, ya kan? Buka puasa madang, bertrawai yang madang, mengomongi madang, sahur madang. Nah, ini orang yang apa? Fakir. Di sini kayak gitu ada yang seperti itu. Berarti karena dia orang berhak. Ya, bil kan? Angger gede lurus naik lho. Garis lurus, ora uli menggok kayak gue. Berarti ora uli. Ya wis, kan melasih banget wong fakir nerima pidya kan. Siki ya wis naik lah, makanya orang nasi naik. Miskin, berarti kan naik miskin. Bagaimana miskin? Miskin itu adalah man yajidu nisfa kifayatihi au aktar minan nisf. Kaman ma'ahu mi'ah wa yantaju ila mi'atain wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi li muddati 'amin. Fakir miskin ini berhak mendapatkan fidyah, yaitu orang yang punya setengah atau lebih. Kalau tadi enggak punya atau cuma setengah. Kalau miskin punya setengah atau lebih dari setengah. Kalau misalkan dia butuh 100 dalam sebulan, nah, dia punya cuma 50 atau 75. Ini miskin namanya. Jelas ya? Kalau fakir, butuh 100, punyanya 50 atau 30 atau 25. Lah kan mumet. Mumet itu. Nggo ngontrak sepira. Nggo bayar SPP sepira. Nggo nempur beras jajan. Uang 25.000 atau 50.000 kudu go sebulan. Ini fakir. Kalau miskin 75.000, padahal itu kebutuhannya 100.000 sehari. Ya, makanya orang anak tinggal ikut bawa orang baru-baru gak bawa kan ya, ya kan? Berarti bukan fakir, bukan miskin, berarti apa? Hah? Apa? Sedang. Berarti sedang. Jadi urutannya fakir, miskin, sedang sing ngabri iki. Sing pas iki ya. Jadi butuhe 5 juta, gajiane juga 5 juta. Gitu ya. Berarti ya sing kecukupan kan? Orang cukup fakir miskin berarti. Berarti enggak ana bantuan aja dapat. Hah? Ini video ya. Dia gerget ditarik dari seluruh matang tek lurus kok kena menggo kayak gitu. Gue kayak gue berarti kok ngerana video aja zaman nerima. Ngerana wong miskin ngene pada daftar, aja pada daftar karena definisi fakir miskin itu begitu. Gerdaftar mau dicek berarti orang termasuk orang kelebu. Nah, tapi intinya begini. Tidak usahlah terlalu jadi orang saklek seperti itu, enggak usah. Biasa aja. Jelas ya? Makanya ini di sini nanti akan diterangkan mereka-mereka yang akan mendapatkan zakat. Setidaknya orang yang fidyah itu seperti itu, fakir dan miskin. Definisinya telah kita sebutkan, fakir dan miskin. Atau orang yang memiliki hutang tapi tidak bisa bayar. Ini juga boleh menerima fidyah. Boleh. Atau seseorang yang membutuhkan biaya untuk pendidikan atau untuk pelatihan, gampangnya nyatri lah, santri gitu, itu boleh menerima fidyah. Santri kan fokus nyantri kan, ujung ode kan. Santri itu fokusnya belajar, tidak ada urusan lain kecuali apa? Belajar. Itu santri. Nah, meskipun dia memiliki uang ketika di rumah, tapi ketika santri itu boleh menerimanya. Karena saat itu dia bukan sedang apa? Bukan sedang ngode begitu. Dia sedang mengadakan pembelajaran yang butuh apa? Biaya. Ini boleh menerima fidyah. Diaman dulu ketika saya nyantri diaman itu sering dapat fidyah. Diaman itu sering orang mengucapkan sumpah. Wallahi demi Allah. Sering mengucapkan sumpah tapi sumpahnya ngelobok. Jadi ngerti sumpah kan ngelobok. Engkau dilanggar. Demi Allah ini punya Anton, iya punya saya. Demi Allah. Jebulan itu. Pernah ini. Orang kalau naruh sandal di masjid yang seperti kayak kita ini, kalau dia aman sudah hilang sandalnya itu. Sudah hilang. Keluar masjid itu pasti sudah hilang. Mereka itu pakai sandalnya itu bebas. Orang urus gonku pauzu, orang urus goyang goy itu baik. Pernah mereka nganggo sandal eger greng. Hei, kowe gonku kowe. Gonku demi Allah kayak gitu. Nang Yaman ki orang nana pabrik eger ki orang nana. Jerene kuna-kuna nyunggole tuku. Yo mungkin. Orang mungkin orang nana ge eger orang nana. Ku jare gonmu demi Allah. Kan logo. Tetapi mereka itu komit. Sebagian mereka komit karena dia sumpah dusta, akhirnya dia membayar kafarah namanya. Atau fidyah, kafaratul yamin. Memberi makan. Biasanya ada 50 santri. Ini buatkan makan buat 50 santri, dia bayar. Yo, santri ya seneng yo. Sering-sering baik fit ya. Neng anak wong sing seperti itu 100 baik. Ya kan sebulan anak kata. Ya. Nah, lanang waruka yang covid ya. Kafaratul yamin. Jelas ya. Barakallahu. Itu orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Fidyah. Nah sekarang misalnya saya fidyah lah. Taruh di pondok pesantren. Untuk 100 orang atau 30 orang. Ya enggak apa-apa. Sah, boleh. Tapi santrinya ada berapa sih? Ada 150. Nek anumung telung puluh melasing di sana ya. Tambahin namanya. Liane sedekah. Tapi yang 30 ini fidyah. Boleh. Jelas ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita menuju pembahasan yang berikutnya. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan zakat al-fitr atau zakat? Manhum ahlu zakat? Siapakah mereka para penerima zakat itu siapa? Dalam hal ini telah Allah sebutkan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah, yaitu sedekah zakat maksudnya, itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini sudah berlalu. Jelas ya? Yang berikutnya, wal-amilina alaiha. Al-amilina alaiha. Al-amilun ini maknanya adalah petugas. Petugas zakat. Siapa itu? Yaitu orang yang diutus oleh pemimpin untuk memungut zakat. Ya, tara-taranya panitia zakat lah. Maka pemimpin itu, imam, penguasa, memberinya apa yang cukup baginya. Muddata dahadihi wa iyabih. Caranya transport. Pulang dan perginya dikasih. Diambilkan dari uang, zakat. Diambilkan dari harta, zakat. Itu boleh. Walau kana ghaniyan. Meskipun dia kaya. Kenapa diberikan? Karena dia telah menyempatkan dirinya untuk melakukan amalan ini. Untuk melakukan amalan ini. Nah, orang yang melakukan amalan ini juga termasuk yang memungutnya, yang menulisnya, yang menjaganya, yang membagikannya. Dulu ngapung sugi bagi zakat. Dia ditunjuk dalam kepanitiaan. Sugi moga-moga bagi zakat. Dia berhak. Seandainya dia dikasih, silakan diterima, gak apa-apa. Jelas ya? Berhak. Karena dia kan berarti kerja, kan? Mengerjakan, kan? Itu namanya amil. Orang yang bekerja. Yang keempat. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang mempersatukan hati-hati manusia. Ta'lifan liqulubihim 'alal Islam in kanu kuffaran. Kalau mereka itu kafir, supaya dipersatukanlah. Didamaikan, itu diberi zakat. Atau bagi orang yang lemah imannya. Bagi orang yang apa? Lemah imannya. Jadi ibadah ini esis Senin Kemis. Esis Senin Kemis. Jadi kadang makan, kadang orang, kadang makan, kadang orang. Ini namanya apa? Ta'lifan liqulubihim. Supaya ada motivasi untuk untuk bisa kokoh di dalam Islamnya. Yang kelima, wafir riqabi. Ar-riqab itu jam'u raqabah. Riqab itu adalah jamak dari raqabah. Yang dimaksudkan dengan raqabah adalah budak. Baik budak laki-laki ataupun budak wanita. Maka dia diberi dari harta zakat untuk bisa bebas. Atau budak mukatab. Yaitu budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Ini diberi dari harta zakat. Supaya dia menjadi orang yang bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Atau juga supaya menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Demikian pula termasuk yang menerima zakat adalah tawana. Supaya bebas dari musuh. Maka diambilkan dari harta zakat. Ini rokobah. Budak. Sebenarnya perbudakan makanya ya orang-orang lah ya. Terus yang berikutnya, al-gharimun, yaitu al-madin alladhi tahammala dainan min ghairi maksiatillah, sawa'un li nafsihi fi amrin mubah aw li ghairihi ka israhi dhatil bain. Orang yang hutang, maka dia berhak mendapatkan zakat. Sama saja apakah untuk dirinya utang dalam perkara yang mubah? Ada tiga. Dalam perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja, ini sama saja. Atau dalam perkara yang lain, maka ini juga diberikan zakat supaya bisa menutup hutangnya. Wa in kana ghaniyan, meskipun dia kaya, tetap diberi apa? Zakat. Wal gharimina wa fi sabilillah. Ini berapa menit lagi ini? Siang gak berapa ini? Berapa menit lagi ini? Sebentar lagi ya. Wa fi sabilillah. Sabilillah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah dengan sukarela, yang tidak ada ratibun fi baitil mal. Tidak ada bulanan. Dia dapat apa namanya? Dapat uang. Maka ini mendapatkan apa? Zakat. Sama saja apakah dia kaya atau fakir. Ini sama. Barakallahu fikum. Sebagian menyebutkan termasuk juga penuntut ilmu. Sebagian menyebutkan termasuk juga siapa? Para penuntut ilmu, karena dia termasuk fi sabilillah. Karena dia termasuk apa? Fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabni sabil, ibnu sabil, kalau diartikan kan ibnu sabil, anak jalanan gitu ya. Ibnu dia anak, sabil itu jalan. Jadi anak jalanan dapat zakat. Tapi yang dimaksud ibnu sabil adalah al-musafir al-muqati'u an baladih alladhi yahtaju ila ma liwasil safar ila baladihi idza lam yajid man yuqriduhu. Itu orang yang safar, yang terputus dari negerinya, ya, yang mana dia butuh kepada harta. Itu namanya ibnu sabil. Jadi orang yang safar yang kehabisan bekal lah mudahnya. Orang yang safar yang kehabisan bekal itu juga dapat zakat. Sementara di perjalanannya dia tidak mendapati ada orang yang meminjamkannya, maka dia boleh untuk mendapatkan zakat. Fariidhatan minallah wallahu alimun hakim. Ini merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ada 8 sinf, ada 8 golongan orang yang mendapatkan zakat. Allah sebutkan, Allah tuangkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Inna as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil fariidhatan minallah wallahu alimun hakim. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang seorang itu tidak berhak memberikan zakat kepadanya, yaitu al-usul wal-furu' wal-zawjah alladzina tajibu nafaqatuhum alaihi, yang dia wajib memberikan nafkah kepada mereka, maka dia tidak wajib, tidak boleh membayar zakat kepadanya. Misalnya istri, ini zakat go istri, nggak boleh. Karena istri itu termasuk menjadi orang yang ditanggungnya. Zakatnya ke ayahnya atau ke ibunya, ini juga nggak boleh. Karena itu sudah otomatis menjadi tanggungannya. Ini bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Zakat mal ini biasanya banyak Allah sudah seperti ini. Berupa uang. Jelas-jelas, barakallahu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin besok-besok kita nggak tahu ternyata jadi juragan besar. Nah, ingat ada zakat di sana. Dan jangan diberikan kia yang gue cobalah. Coba-coba kianya kotak zakati. Nggak boleh. Atau pakai tak zakatinya jenengan. Nggak boleh. Atau kakeknya. Atau neneknya. Atau anaknya. Atau cucunya. Nggak boleh. Karena itu sudah menjadi apa? Kewajiban nafkah untuk mereka. Maka ini tentang asnaful zakat. Di jam saya ini masih ada sekitar 4 menitan untuk kita iftar. Untuk persiapan lah ya. InsyaAllah ta'ala, wudhu-wudhu, persiapan maghrib, dan lain sebagainya. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.